Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam mencari ilmu. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan kita yang ke-105, masih di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah mulai membaca tentang Al-Bida'atu, yaitu kebid'ahan. Apa definisinya secara bahasa dan apa definisinya secara pengertian syariat. Terakhir, kita sudah membaca penjelasan beliau bahwa bid'ah, kalau dilihat dari kaitannya dengan sesuatu yang lain, dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-bid'atu al-i'tiqadiyah. Al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Bid'ah yang sifatnya adalah keyakinan. Yaitu meyakini apa-apa yang menyelisihi. Meyakini apa-apa yang menyelisihi yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Nabi di dalam As-Sunnah atau di dalam Al-Hadith. Ini saya rasa definisi yang jelas. Jadi ketika ada satu keyakinan yang mana keyakinan ini menyelisihi, tidak sesuai atau bertentangan dengan kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau dengan kabar yang datang di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dipastikan sebagai akidah yang bid'ah. Akidah yang bid'iyah. Al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Sudah kita berikan contoh di pertemuan yang lalu ya. Seperti bid'ahnya orang-orang yang melakukan tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bid'ahnya orang-orang yang ta'til, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bid'ahnya qadariyah yang menolak takdir. Bid'ahnya jabariyah yang mengatakan manusia itu tidak memiliki sama sekali apa namanya iradah. Dan mereka umpama wayang. Mereka umpama daun yang dihembus oleh angin. Ini kita sebut dengan bid'ah. Dan begitupun bid'ah ilmu kalam, ilmu filsafat yang muncul ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ini pun termasuk bid'ah dalam i'tiqad atau keyakinan. Kita memasuki jenis yang kedua, para pemirsa Niaga TV, yaitu al-bid'atu al-amaliyah. Al-bid'atu al-amaliyah. Apa itu al-bid'ah al-amaliyah? Wahia at-ta'abbudu lillahi bighairi ma syara'a. Yaitu seseorang beribadah kepada Allah dengan selain yang dia syariatkan. Atau beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Artinya maksudnya barangkali benar beribadah, tetapi pelanggarannya ada di cara at-ta'abbud, beribadah lillahi kepada Allah bighairi, dengan selain ma apa-apa syara'a yang dia syariatkan. Ya. Wadhalika, hal itu bi-ihdathi ibadatin lam tushra'. Hal itu bisa terjadi ketika seseorang mengada-ngadakan atau membuat-buat ibadah yang baru yang tidak disyariatkan. Membuat ibadah yang baru yang tidak disyariatkan. Itu kondisi yang pertama. Jadi membuat ibadah yang baru yang tidak disyariatkan. Atau terkadang kata beliau, au az-ziyadah au biz-ziyadati au an-naqsi fi ibadatin masyru'ah. Atau terkadang dalam bentuk menambahkan atau mengurangi di dalam ibadah yang disyariatkan. Artinya bid'ah amaliyah itu kadang kaitan dengan amal. Amalnya memang disyariatkan, tetapi telah mengalami apa perubahan, baik ditambahkan ataupun dikurangi. Sebagian ulama mengistilahkannya bid'ah idhofiyah. Secara asalnya ada dia, tetapi karena mengalami apa namanya perubahan, modifikasi dan lain sebagainya, maka menjadi satu amalan yang dikategorikan kebid'ahan. Ya. Au az-ziyadatu awin naqsu fi ibadatin masyru'ah. Memberikan tambahan-tambahan atau mengurangi di dalam ibadah yang disyariatkan atau yang telah disyariatkan. Itu kondisi yang kedua. Jadi kondisi yang pertama adalah membuat ibadah yang baru. Kondisi yang kedua, dia melakukan sebenarnya satu amal yang ada contohnya dari Nabi, tetapi dia tambahkan ke dalamnya, ke dalam ibadah tersebut, sesuatu yang tidak, bukan bagian dari ibadah. Atau dia mengurangi sesuatu yang sebenarnya bagian dari ibadah. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, awil ityanu bil ibadati ala sifatin muhdathatin. Atau dia mengerjakan ibadah dengan sifat yang baru. Maksudnya apa itu? Oh iya, berzikir itu adalah ibadah. Tetapi dengan sifat atau cara yang baru. Dengan berjoget-joget, dengan berputar-putar, ya, dengan melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim misalnya. Ya, sampai seseorang kehilangan kendali atas dirinya. Kehilangan kendali. Jadi seperti tidak sadarkan diri. Zikirnya ada. Ya, tetapi dilakukan dengan sifat yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, awil muwazzabatu ala ibadatin masyru'atin fi waqtin muayyanin. Atau melaksanakan terus-menerus satu ibadah yang memang disyariatkan di waktu tertentu, padahal syariat tidak menentukan waktunya. Misalnya dia melakukan satu ibadah, misalnya apa, puasa, tapi dikaitkan dengan tanggal tertentu. Puasa ibadah, disyariatkan. Tetapi dia lakukan secara rutin di tanggal tertentu, misalnya tanggal 15 Syakban, atau tanggal sekian Rajab, yang mana Nabi tidak mensyariatkannya. Ada puasa betul, tetapi Anda khususkan setiap tanggal sekian, Anda khususkan setiap tanggal sekian di bulan sekian, ini tentunya membutuhkan dasar atau dalil di dalam mengamalkan hal tersebut. Ma'annahu lam yarid dalilun syar'iyyun ala masyru'iyyatiha fi hadzal waqt. Padahal tidak ada dalil syar'i ya yang datang menjelaskan disyariatkannya beribadah di waktu tersebut. Jadi ibadahnya ada, tetapi dia menghususkan waktunya atau menghususkan caranya dan terkadang menghususkan kadarnya. Ini kondisi-kondisi yang kita yang beliau sebut dengan al-bid'atu al-amaliyah. Terkadang memang melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada contohnya, atau terkadang melakukan sesuatu yang ada contohnya tapi sudah mengalami modifikasi, penambahan-penambahan di dalamnya atau pengurangan-pengurangan. Yang ketiga, sifatnya diubah. Yang kedua, yang keempat adalah melakukan satu ibadah yang disyariatkan ya secara terus-menerus dia melakukannya di waktu tertentu padahal syariat tidak menentukan di waktu tersebut. Ini al-bid'atu al-amaliyah, bid'ah dalam amal. Wa min amthilati hadhihi al-bid'atu wa min amthilati hadhihi al-bid'ah al-bina'u ala al-kubur. Contohnya misalnya membangun bangunan di atas kuburan. Wa du'a'u indaha, ya berdoa meminta sesuatu di sisi kuburan. Wa bina'ul masajid 'alaiha, membangun masjid di atas kuburan. Wal a'yad wal ihtifalat al muhdatsah allati yata'abbad lillahi ta'ala biha, mengadakan acara-acara perayaan-perayaan ya yang diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah padahal tidak ada dasarnya dari Quran ataupun dari hadis, dari perbuatan Nabi dan para sahabatnya. Jadi dibuat ihtifalat, perayaan-perayaan, dibuat a'yad, hari raya-hari raya yang tidak memiliki dasar di dalam agama, yang tujuannya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini adalah jenis yang kedua. Kita memasuki jenis yang ketiga, nanti akan dirinci lagi oleh beliau. Ini masih pembahasan secara umum, nanti akan dirinci lagi lebih luas oleh beliau. Yang kedua adalah bid'atu at-tark. Bid'atu at-tark, kebid'ahan dalam bentuk meninggalkan. Kebid'ahan dalam bentuk meninggalkan. Apa itu? Wahiya tarkul mubahi au tarku ma talaba au tarku ma tuliba fi'luhu ta'abbudan. Ini bisa terjadi ketika seseorang meninggalkan yang mubah. Atau dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi dia meninggalkan hal yang mubah, dia katakan itu bentuk ibadah kepada Allah. Atau dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan, lalu dia tinggalkan dengan alasan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebalikan daripada yang diminta oleh syariat. Kalau kita lihat contohnya, insya Allah akan terang. Dikatakan oleh beliau contohnya, tarku aklil lahmi ta'abbudan, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah. Puasa mutih orang bilang ya. Makan daging mubah. Makan daging itu mubah. Ya, yang mau makan daging silahkan makan. Yang tidak mau juga tidak dosa. Silahkan dimakan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum, yang penting jangan berlebihan. Selama zatnya halalan thayyiban, silahkan dimakan. Sebagian orang tidak. Dia tidak makan daging untuk sampai pada kondisi tertentu. Atau untuk mencapai ilmu tertentu. Untuk mencapai kekuatan tertentu. Maka dia sengaja tidak memakan daging misalnya. Dalam bentuk ta'abbudan. Dalam rangka beribadah. Au tarku zawaji ta'abbudan. Atau meninggalkan, dia tidak mau menikah dengan alasan ibadah. Ini pun kebid'ahan. Tidak mau menikah dengan alasan apa? Kebid'ahan. Tidak mau menikah dengan alasan ingin beribadah. Nanti akan kita baca dalilnya ya. Tiga orang yang datang ke rumahnya, salah seorang istri Nabi, lalu mereka bertanya tentang ibadah Nabi, lalu mereka ada yang berkata saya akan sholat terus menerus, ada yang lagi yang berkata saya akan puasa terus menerus, ada lagi yang berkata saya akan tidak akan menikah dengan wanita. Lalu ketika mendengar ini Nabi marah, apakah kalian yang mengucapkan kalimat dan ini dan itu? Aku yang paling takut kepada Allah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, aku pun menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan termasuk umatku. Coba kita lihat. Waqad waradat adillatun kathiratun tadullu ala tahrimil bid'ah wa taghlizi ala mubtadi'iha wa fa'iliha. Dan telah palit dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan haramnya kebid'ahan dan juga ancaman atas orang-orang yang membuat kebid'ahan atau melakukan kebid'ahan. Wa min ahammiha, di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka di antara agama yang belum pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka itu manusia, kata Allah, memiliki tandingan, sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka ajaran-ajaran agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitupun telah diriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, bahwa Nabi pernah berkata di dalam khutbah beliau, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Ya, riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir ibnu Abdullah. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab Al-Jumu'ah, ya, hadis-hadis terkait dengan hari Jumat, ya, nomor hadis 867. Di sini beliau cantumkan nomornya. Begitupun diriwayatkan dari sahabat yang bernama Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu dari Nabi, bahwasanya beliau bersabda, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpeganglah dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, addu 'alaiha bin nawajith, gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian, kata Nabi, dengan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam ibadah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, sesungguhnya yang perkara yang baru dalam ibadah itu bid'ah, dan bid'ah adalah sesat. Ya, hadis ini riwayat Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Begitupun diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu ibadah yang baru, ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Yang selanjutnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Tentang kisah tiga orang laki-laki. Yang mereka ingin menambahkan ibadah di atas ibadah Nabi. Maka salah seorang dari mereka berkata, Amma ana fa usalli layla abadan. Saya akan sholat malam selamanya. Yang lain berkata, Asumu dahra wa la uftir. Aku akan berpuasa setahun penuh terus-menerus. Yang lain berkata, Ana a'tazilun nisa. Saya berjanji tidak akan mendekati wanita. Fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan menikah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ucapan-ucapan itu Nabi bersabda, Antumul ladhina kultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan ini dan itu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Ya, aku berpuasa dan aku berbuka. Ya, aku berpuasa dan aku berbuka, kata Nabi. Wa usalli wa arqud. Aku sholat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang membenci sunnah-sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Barang siapa yang membenci sunnah-sunnahku, maka dia bukan termasuk ke dalam golonganku. Jelas para pemirsa Niaga TV. Di sini, tiga orang sahabat ini barangkali niat mereka bagus. Saya ingin fokus sholat malam. Jadi dia menambahkan dari apa yang disyariatkan. Yang satu, saya akan puasa terus menerus. Dia menambahkan dari yang disyariatkan. Yang satu lagi, saya pengen fokus ibadah, gak mau menikah. Dia mengurangi yang diperintahkan. Apakah mereka terpuji dengan niat-niat mereka? Yang dilihat bukan niat, tetapi niat saja tidak cukup, caranya pun harus benar. Niat yang bagus, itu bagus. Tapi niat yang bagus semata tidak cukup, harus diikuti oleh apa? Cara yang benar. Mereka ingin mendekat kepada Allah, tetapi dengan cara yang salah. Cara yang menyelisihi Nabi. Ada yang berpuasa terus-menerus, ada yang sholat terus-menerus, ada yang fokus beribadah sehingga tidak menikah. Apakah niat mereka dibenarkan? Ya, tidak dibenarkan. Karena kenapa? Karena mereka berlebih-lebihan. Kok bisa berlebih-lebihan? Karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, penulis berkata, Fasiyagul umumi alwaridati fin nususis sabiqah tadullu ala tahrimi jami'il bid'ah allati yuhdithuhan nasu wa yata'abbaduna lillahi biha wa laysa laha aslun fi syar'i. Ya, bentuk umum, lafaznya umum, kullu itu umum. Ya, kullu itu umum. Ya, bentuk-bentuk umum yang muncul di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan atas haramnya segala bentuk kebid'ahan yang dibuat oleh manusia yang dengannya mereka beribadah kepada Allah tetapi tidak memiliki aslun fi syara', tidak memiliki asal di dalam syariat. Wa annahu laisa syai'un minha hasanan. Tidak ada satupun di antara bid'ah yang dalam syariat yang bagus. Dalam bid'ah syariat tidak ada. Tapi kalau bid'ah secara bahasa, ya itu menunjukkan segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Dan itu ada yang bagus, ada yang tercela. Kalau bid'ah dalam pengertian bahasa. Tapi kalau bid'ah dalam pengertian ibadah, bid'ah dalam pengertian agama, bid'ah dalam pengertian syariat, itu semuanya adalah tercela, kata beliau. Wahadihi siyagul amatu, dan bentuk yang umum ini, yaitu ada kata ma di dalam hadis, ada juga kata kullu, ada juga kata amalan. Fahadihil alfaz, lapas-lapas ini kulluha semuanya, tadullu alal umum, adalah menunjukkan sesuatu yang umum. fahiya sarihatun fi anna jami'il bid'ah muharramatun wa mamnu'un man fa'alaha. Ya, bahwa semuanya, semua bentuknya, jenisnya kebid'ahan adalah haram dan dilarang oleh syariat. Fala yajuzu li muslimin, maka tidaklah diperbolehkan atas seorang muslim an yu'aridu qaula Rasulillah, yang menentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan membenturkannya dengan ucapan selain Rasulullah, minal basyari, di antara manusia, kainan man kana, siapapun dia orangnya. Jadi tidak bisa kita katakan kullu bid'atin dolalah, lalu dikatakan tapi kata ustaz ini enggak, tapi kata fulan tidak. Itu maksud beliau. Hadisnya jelas, ayatnya juga ada, hadisnya dengan berbagai macam bentuk dan kata. Ya, tidak bisa kita menolak hadis-hadis ini dengan membenturkannya dengan ucapan manusia. Fa in arada qawluhu sallallahu alaihi wasallam bi qawli ghairihi. Ya, walaupun ucapan Nabi itu bertentangan dengan ucapan yang lain, maka yang dijadikan ukuran adalah ucapan Nabi. Kana dzalika dalilan ala dhafit ta'assi bin Nabi. Kalau ada orang yang masih berani menentang ucapan Nabi, kata beliau itu menunjukkan lemahnya sifat at-ta'assi, sifat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilan ala naqsi mahabbatihi lahu alaihi salatu wassalam, dan dalil lemahnya rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walit li taqdimihi qaula ghairihi, karena dia sudah mendahulukan ucapan selain Nabi. Wa hawa nafsihi, dia lebih mengutamakan hawa nafsu yang ada pada dirinya di atas sunnah. Sunnah sebaik-baik manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iz kaifa yaqulun nabi? Karena bagaimana Nabi sudah jelas berkata semuanya sesat, tidak boleh dilakukan. Lalu ada yang datang lalu berkata bal laisa kullu bid'atin dhalalah. Tidak semuanya sesat. Ya, dan di sini banyak penjelasannya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain, ya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. PPJ 002 dari AgroWindu. Untuk kebutuhan proses pemipil jagung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal, digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade. Bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dua saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak, konsumsi listrik lebih hemat, sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapih dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sering mini MSP sering 36 dari Maxipack. Mau mengemas aneka produksi home industry berdimensi kecil dengan lebih efisien, aman dan tampak profesional. Hasil lebih rapi dan berkualitas, desain minimalis dan elegan, mudah untuk disimpan atau dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Digunakan untuk mengemas produk dengan dimensi kecil dan permukaan datar. Multifungsi untuk berbagai kemasan produk seperti kardus kotak handphone, kosmetik, farmasi, stationery, kotak kardus herbal, kemasan makanan, snack, dan masih banyak lagi. Dengan fitur suhu pengemasan 30 hingga 400 derajat Celsius, dimensi plat pengemasan 36 x 20 cm. Mudah disetting dan dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pecacah rumput tipe AGR CH400B.

Ya, oleh karenanya menurut saya jangan kita tolong-menolong di dalam melakukan perkara-perkara yang memang ya adalah dilarang oleh syariat apapun itu perbuatannya. Ya. Pokoknya kalau dia dilarang oleh syariat, maka kita tidak boleh berta'awun tolong-menolong di dalam melakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berdosa atau tidak sopan menurut Islam jika saya makan sesuatu tidak habis daripada mubazir diberikan kepada suami? Tidak masalah ya, kalau memang suami mau ya silakan dimakan. Ya, artinya kita katakan, mas, daripada enggak habis dihabiskan nih, enggak ada masalah. Ya, dan kesopanan itu kadang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya, di beberapa kebiasaan itu dianggap biasa saja. Seorang istri berkata, mas sayang ini gak habis, kamu habisin misalnya. Itu tidak biasa. Tapi mungkin di sebagian kebudayaan yang lain, entah berbeda barangkali ya, yang pasti gak ada masalah. Kadang kita memakan sisa makanan anak kita, ya, dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Apakah ada keutamaannya untuk wanita yang sakit salat tarawih sendiri di rumah? Jangankan yang sakit. Jangankan yang sakit. Yang sehat saja bagusnya di rumah. Ada hadis konteksnya tentang wanita salat jamaah. Salat wajib berjamaah. Apa kata Nabi? La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang kaum wanita mendatangi rumah-rumah Allah. Tetapi buyutuhunna khairun lahun. Akan tetapi salatnya mereka di rumah itu lebih baik. Kalau salat wajib saja wanita lebih utama di rumah, apalagi salat-salat yang sunnah. Artinya tidak perlu menunggu sakit dulu baru dia salat di rumah. Memang wanita itu salatnya di rumah, tapi kalau dia ingin ke masjid, para wali, para laki-laki tidak boleh melarang kedatangan mereka ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara orang yang sakit hanya bisa sholat berbaring? Bagaimana cara ruku dan sujudnya dan bagaimana arah kiblatnya sedangkan arah dia berbaring tidak menghadap kiblat? Yang pertama masalah kiblat dulu ya. Kiblat itu bisa dengan posisi kaki menghadap kiblat. Kaki menghadap kiblat dan wajah menghadap ke atas ke langit. Itu diperbolehkan. Ya. Tapi kalau masih bisa berbaring di rusuk sebelah kanan, maka harusnya di rusuk sebelah kanan. Ya, kalau saya ini berhadapan dengan kiblat ke sana, saya ini di depan saya kiblat, maka ketika seseorang sakit, kepalanya di bagian kanan saya, kakinya di bagian kiri. Lalu dia salat menghadap kiblat dengan di atas apa? Punggung sebelah kanan, di atas rusuk tulang sebelah kanan. Itu kalau masih bisa sehat. Tapi kalau tidak bisa, kata Nabi, famustalqian. Ya, Nabi bilang sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa, fa ala jambin, di atas rusuk sebelah kanan. Tidak bisa juga, famustalqian. Mustalqian itu artinya berbaring dengan posisi kaki ke depan dan wajah ke atas. Itu kalau bicara arah kiblat. Kalau masih mungkin bisa. Kalau tidak mungkin karena ada oksigen atau karena ada alat ini, alat itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, kemana saja kita menghadap, maka kita beribadah kepada Allah. Ini masalah arah kiblat. Adapun masalah gerakan, ketika seseorang berbaring, ya gerakannya dikembalikan kepada kemampuan. Bisa hanya dengan menggerakkan kepala sebagai pertanda dia ruku. Allahu Akbar. Ketika dia sujud lebih rendah dari ruku. Allahu Akbar. Misalnya. Ya, itu tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuan manusia. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Silakan Pak Saifullah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz, maaf di luar tema nih Pak Ustaz. Baik. Tentang ini Pak Ustaz, apakah ada dalilnya Pak Ustaz tentang sholat Pak Ustaz? Apakah ada dalilnya apabila seorang makmum ketika belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, lalu ikut ruku. Dan kata Pak Ustadz, waktu dulu itu, katanya Pak Ustadz, sisa-sisa Al-Fatihah makmum ditanggung imam. Apakah ada dalilnya itu, Pak Ustadz? Ada dalilnya. Ya, itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya ada. Dalilnya hadis Nabi. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi. Nabi berkata, "Inna maju ilal imamu liyutamma bih." Anda menjadikan imam sebagai imam adalah untuk Anda ikuti, kata Nabi. "Inna maju ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, maka ikutilah dia takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau dia membaca, dengarkan oleh kalian. Ya, wa idza raka'a farka'u. Itu dia. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imammu ruku, maka ruku'lah. Bukankah ini perintah? Ya, dan perintah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Wa idza raka'a farka'u, kata Nabi. Kalau imam ruku, maka ruku'lah engkau. Ya, kalau imam ruku, maka ruku'lah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imammu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Para ulama, ya, di dalam kitab-kitab para ulama, misalnya di mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan hadis ini adalah berlaku bagi semua makmum. Baik yang ikut salat sejak awal, atau yang ikut salat di pertengahan, atau yang ikut salat menjelang ruku, Nabi tidak membeda-bedakannya. Nabi tidak membeda-bedakannya. Nabi mengatakan, wa idza raka'a farka'u. Kalau imammu ruku, ruku'lah kamu, kata Nabi. Nabi tidak beda-bedakan. Yang pasti kalau kita berjamaah, imam ruku, ruku'lah. Lalu muncul pembahasan, bukankah Fatihah adalah rukun? Kalau kita langsung ruku, maka kita berarti tidak membaca Al-Fatihah. Disitulah para ulama berkata, yatahammaluhul imam. Di dalam kondisi tersebut, imam yang menanggung Fatihahnya makmum. Imam yang menanggung Fatihahnya mak. Ini bagi yang tidak mungkin sama sekali baca Fatihah. Misalnya dia sudah mau menjelang ruku baru masuk, atau di pertengahan dia baru sampai kalimat apa namanya Malik Yaumiddin sudah ruku. Tidak mungkin dia lanjutkan, kalau dia lanjutkan ketinggalan dia ruku dan dia menyelisihi perintah Nabi yang memerintahkan ruku, maka dia ikut. Tapi kalau dia sejak awal takbir dia sudah ikut sholat berjamaah, maka prioritaskanlah bacaan Al-Fatihah. Misalnya saya makmum, di depan saya ada imam, ketika imam saya mengucapkan Allahu Akbar, maka saya akan memprioritaskan Al-Fatihah. Oh, berarti Ustaz, kita enggak kedapatan pahala ibtitah. Ibtitah, baca surat, itu sunnah. Ambil yang wajib dulu. Apa itu Al-Fatihah? Imam barangkali sedang nanti membaca doa ibtitah, saya akan membaca Al-Fatihah. Karena kenapa? Saya khawatir nanti enggak sempat baca Al-Fatihah. Sedangkan Nabi berkata, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jelas? Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau kita punya kesalahan dengan orang lain lalu kita ingin minta maaf? Apakah harus kita jelaskan apa kesalahan tersebut atau langsung minta maaf dengan menyebutkan saya minta maaf, mungkin ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja? Sebab kalau kita jelaskan takutnya orang tersebut marah. Ya, kalau ada kaitan dengan hak-hak dia harus dikembalikan. Kalau ada kaitan dengan hak-hak dia, hak dia sebagai seorang muslim, kaitan dengan harta, kaitan dengan tanah, kaitan dengan warisan, itu tidak sekedar minta maaf. Kalau ada kaitan dengan hak manusia. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan hak, tidak ada kaitan dengan harta, misalnya kita pernah menggibah misalnya, dan dia tidak tahu bahwa kita pernah menggibah dia, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, cukup meminta maaf. Meminta maaf, saya apa namanya punya banyak kesalahan sama kamu, ya saling memaafkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya misalnya. Kalau tidak ada kaitan dengan hak, tapi kalau ada kaitan dengan hak, tidak bisa cukup meminta maaf, tapi berikan hak itu kepada yang berhak. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang waktu atau cara mengamalkan doa dalam hadis, kita dianjurkan memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima setiap selesai salat subuh tersebut. Setelah kita istighfar, zikir, ayat kursi, atau setelah salam dari kiri salat subuh, Ustaz. Salam ke kiri. Setelah zikir tidak masalah, itu fleksibel. Boleh dibaca setelah zikir, boleh dibaca ketika zikir pagi petang, itu fleksibel. Yang pasti dibaca di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada anjurannya membaca doa atau surat Yasin atau ditalkin saat atau setelah menguburkan mayat? Saat talqin, kalau sedang talqin ada, ya, walaupun para ulama berbeda pendapat di dalam mensahihkan hadis tersebut. Hadisnya berbunyi laqinu mautakum surat Yasin. Laqinu mautakum surat Yasin. Talqinkan orang yang akan wafat di antara kalian surah Yasin. Itu para ulama berbeda pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat tidak masalah. Begitupun fatwa dari para ulama seperti Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin ketika ditanya hal ini, beliau katakan ulama berbeda pendapat di dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis tersebut. Maka kalau ada yang mengamalkan tidak boleh diingkari, karena memang sebagian ulama mensahihkan hadis tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai qada puasa buat ibu hamil menyusui, apakah harus qada puasa atau fidyah? Kalau fidyah ukurannya berapa? Selama dia masih sanggup mengqada, maka menurut imam yang empat, ya, menurut imam yang empat, ya, itu wajib mengqada. Ya, selama masih bisa mengqada, menurut imam yang empat wajib mengqada. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat wajib mengqada. Walaupun nanti berbeda pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i merinci, belum lama kita bahas itu, ya. Kalau Imam Syafi'i merinci, kalau dia tidak puasa karena khawatir atas dirinya saja, dia mengqada. Kalau dia tidak puasa karena khawatir atas anaknya saja, dia mengqada. Tetapi kalau dia tidak puasa karena khawatir atas dirinya, dan di waktu yang sama dia khawatir atas anaknya, maka dia qada plus fidyah. Walaupun kata para ulama, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bisawab, mengqada saja. Ya, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun membayar fidyah, ini pendapatnya Ibnu Abbas, ya. Walaupun para ulama beda pendapat dalam memahami perkataan Ibnu Abbas. Kebanyakan mengatakan bahwa maksud dari Ibnu Abbas selain qada dia wajib fidyah. Oleh karenanya saya berpendapat menurut pendapat para ulama, selama masih bisa mengqada adalah mengqada. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah jemaah umrah masih disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib? Apakah jemaah umrah masih disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib? Artinya qobliyah dan ba'diyah. Ya, mereka kondisinya safar. Apabila mereka dari Indonesia, mereka safar. Dan orang yang safar diberikan keringanan. Ya, tapi kalaupun mereka hendak melakukannya, Allah alam bisawab, saya tidak mengetahui adanya larangan. Ya, kalaupun mereka hendak melakukannya, mereka tidak ada larangan. Ya. Apalagi mereka ingin berlama-lama di Masjidil Haram, berlama-lama di Masjid Nabawi misalnya, kan? Yang saya tahu tidak ada larangan. Ya, tapi kalaupun mereka ingin meninggalkan karena menganggap diri mereka sedang musafir, ya silakan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita tetap mendapatkan rumah di surga jika kita tidak mengerjakan salat sunnah 12 rakaat, apa akan tetapi diganti dengan membaca Al-Ikhlas 10 kali? Saya tidak tahu ada dalil yang seperti itu. Kalau dalilnya sahih, ya harus kita yakini. Ini dasarnya dari mana? Kalau memang dasarnya hadis yang sahih, dan saya tidak tahu Ya kalau memang ada hadis yang sahih yang mengatakan seperti itu, ya silahkan kita yakini. Tapi kalau sekedar kita dengan selera kita, ah saya ganti ah 12 rakaat dengan baca apa namanya Al-Ikhlas 10 kali, ya tidak bisa. Harus ada dasarnya dari apa namanya, dari perbuatan, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sedang sakit, ya syafaqallah, pada lutut sebab terkilir. Apakah saya boleh salat di bangku dan sujudnya menggunakan meja? Tergantung, kalau memang sudah tidak bisa salat dengan normal sementara waktu ini dikarenakan sakit, ya dikarenakan tidak bisa menekuk atau lain sebagainya, silakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, salat semampu kita. Apakah perlu kita meletakkan meja di depan kita? Tidak perlu, kata para ulama. Tapi kalau ingin meletakkannya tidak masalah. Tapi tidak perlu, tidak wajib kita meletakkan meja atau bantal atau sesuatu yang dengannya kita meletakkan kening. Tidak wajib. Tapi kalau kita ingin meletakkan, silahkan. Tidak masalah. Ya, jadi dikembalikan saja kepada kemampuan. Kalau memang kondisinya berat, tidak bisa kita menekuk kaki, tidak bisa kita sholat dengan normal, ya sudah. Rasul berkata, sholli qa'iman. Salatlah berdiri, fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk, fa in lam tastati fa ala jambin. Kalau tidak bisa juga maka berbaring. Allah alam bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya pernah mendengar Ustaz bahwasanya najis itu katanya anjing itu katanya tidak najis. Anjing tidak begitu, najis. Ya, begitu juga dalam mazhab Maliki tidak menajiskan anjing. Gimana itu, Ustaz? Iya, itu saja. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pendapat di mazhab Maliki. Di mazhab Maliki mereka berpendapat seperti itu. Adapun di mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan najis. Bukti dari najis adalah karena Nabi memerintahkan untuk membuang air yang sudah dijilat anjing. Kalau tidak najis, alasannya apa? Dan Nabi memerintahkan mencuci bejana sebanyak 7 kali. Kalau bukan najis, lalu apa? Ya, kalaupun Imam Malik kalau ditanya masalah itu, beliau bisa menjawab. Beliau katakan itu adalah perkara yang sifatnya ta'abbudi. Itu adalah perkara yang sifatnya perintah ibadah. Ya, bukan karena anjingnya najis. Itu pendapatnya Imam Malik. Ya, dan kita ya harus menghargai mazhab mayoritas masyarakat kita di Indonesia ini. Jangan sampai kita mengetahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah bermazhab Imam Syafi'i, lalu kita tidak menghargai, itu tidak boleh. Artinya ya sudah, kalau memang mazhab yang dipakai di negeri kita adalah mayoritas bermazhab Syafi'i, maka patwa-patwa fikih hendaknya tidak keluar dari apa mazhab Syafi'i, selama pendapatnya memang memiliki dasar yang kuat, dalil yang kuat, ya tidak ada penyelisihan kepada Quran dan Sunnah. Ya, kalau bicara pendapat fikih banyak. Pendapat fikih banyak. Tadi salah satunya misalnya sebagian ulama itu Imam Malik berkata tidak najis. Kata mereka suci. Ya suci. Tapi mayoritas ulama mengatakan najis berdasarkan hadis idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum, kata Nabi, apabila anjing minum dari bejana kalian maka buanglah airnya. Perintah membuang air menunjukkan najis. Kemudian faghsilhu sab'a marratin, cuci bejananya 7 kali, ulahunna biturab, yang pertama menggunakan tanah. Airnya dibuang, bejananya dicuci. Kalau bukan najis, lalu apa sebabnya? Ah, itu yang dipilih oleh jumhur ulama. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila menemukan uang di depan toko, apakah boleh langsung dipakai atau tunggu 1 tahun baru boleh dipakai? Ya tergantung jumlah uangnya. Kalau 1 juta ya jangan langsung dipakai. Tapi kalau uang-uang yang receh, yang umumnya kalau hilang tidak dicari oleh manusia, 1.000, 2.000 misalnya, artinya ini barang-barang yang umumnya kalau hilang pun tidak akan dicari. Dan orang tidak pusing kalau uang itu hilang. Maka kata para ulama silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Tapi kalau barang-barang yang berharga, uangnya 1 juta, 20 juta, dan lain sebagainya, itu harus diumumkan dulu, disimpan kantongnya, ya, diingat jumlahnya lalu diumumkan di tempat umum, ya, dan ditunggu satu tahun. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu setiap saya datang bulan waktunya 7-8 hari, tapi sekarang setelah saya suntik KB waktunya 14-15 hari, gimana hukumnya? Allah alam bisawab, kata para ulama, dikembalikan kepada kebiasaan di mana dia haid. Ya, dikembalikan kepada kebiasaan di mana dia haid. Rasulullah berkata kepada wanita yang mengalami kondisi di mana darah terus menerus keluar, Nabi berkata, da'is salata ayyama aqra'ik. Ya, tinggalkanlah salat di hari-hari di mana engkau biasa haid. Fa idza aqbalat haydoki haydatuki faghsili anki dam wa salli. Tapi kalau masa-masa haid itu sudah berlalu, maka mandilah engkau dan salat. Dan yang lebihnya dianggap sebagai istihadhah. Itu yang kita pahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita selesai membaca Al-Qur'an, bolehkah membaca Shadaqallahul Azim? Saya pernah mendengar yang boleh, subhanallahu wa bihamdika. Subhanallahi wa bihamdika. Allah alam bisawab, silahkan kalau membacanya satu kali, dua kali, silahkan. Tetapi menjadikan itu satu rutinitas yang dibaca terus-menerus, yang saya tahu itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya? Yang saya tahu itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Allah alam bisawab. Siapa itu Imam Nawawi? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, seorang imam yang besar, seorang ulama yang dalam ilmunya, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Syarah Sahih Muslim, penulis kitab Minhajut Talibin, penulis kitab Raudatut Talibin, ya, penulis kitab Arba'in An-Nawawi, penulis kitab Syarah Sahih Muslim, penulis kitab fikih terbesar di mazhab Syafi'i, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, itu ulama yang sangat tinggi kedudukannya. Ya, ulama yang dihargai oleh para ulama yang lain. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah berikan untuknya rahmat yang luas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kalau kita merasa kalau kita sudah ada di jalan yang benar, ataukah itu bentuk dari uzub yang kita harus menghapusnya dari hati? Rasakan ya, yang tidak boleh kan berbangga-bangga, merendahkan orang lain, itu tidak boleh. Tetapi kita belajar, lalu kita menyangka, ah ini barangkali jalan yang benar. Ya, enggak ada masalah. Ya, menyangka. Kita tidak memilih satu jalan, kecuali kita yakin jalan itu benar. Ya, pada batas itu ya normal-normal saya. Saya misalnya meyakini apa yang saya pegang sekarang benar. Apakah saya dianggap sombong? Tidak. Atau saya tidak menganggap semua orang yang beda dengan saya sesat? Enggak. Sekedar saya bangga dengan manhaj salaf, sekedar saya bangga dengan misalnya mazhab Syafi'i, dengan akidah-akidah salafus soleh, maka enggak ada masalah. Pada kadar itu normal-normal saja. Allah alam bisawab. Mana yang lebih utama? Datang ke kajian tapi diantar taksi online, drivernya ikhwan, atau dengar kajian di rumah? Ya, kalau jangankan kajian, sholat saja lebih utama wanita di rumah. Apalagi kajian. Salat saja yang kewajiban yang paling tinggi dalam agama, utamanya adalah di rumah. Apalagi sekedar kajian. Apalagi menuju kajian ada rintangannya. Harus di supirnya ikhwan. Ya, berdua. Ketiganya setan, kata Nabi. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.